Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna bitta'ati wa akrimna bihusnil muamalati bika wa bihabibika sayyidina Muhammad wa bihusnil muamalati bi'ibadika. A'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatika. Jannibna ya Rabbana bainana wa baina khatayana kama jannabta baina al-mashriki wal-maghribi. Wa'khsurna ya Rabbana yawma al-qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwaihi. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, para saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, karunia Allah, nikmat Allah adalah kesempatan. Nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah kepada kita adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kesempatan untuk melakukan kebaikan, kesempatan untuk beribadah, dan semoga seperti Allah telah memberikan kesempatan kepada kita saat ini untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dan menjadikan ibadah adalah hiburan buat kita, kesenangan buat kita, dan semoga Allah membencikan kepada kita segala kemaksiatan dan segala yang menjadikan sebab kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari, baik, seperti biasa, sebelum kita memulai dengan kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari Bil Barakah, kita ngambil keberkahan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, kita sudah sampai kepada hadis yang ke-169. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan, rela kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Qala, beliau berkata, Sayyidina Abdul Umar berkata, qala, berceritalah, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tala'a hajibus syamsi, jika terbit matahari, jika terbit matahari, fada'us sholata, hendaknya kau tinggalkan sholat, hatta tabruza, sampai sempurna terbitnya matahari tersebut, wa idza ghaba hajibus syamsi, jika sudah mulai terbenam matahari, fada'us sholata, maka tinggalkanlah sholat, hatta taghiba, sehingga benar-benar matahari terbenam, wala tahayyanu, wala tahayyanu, jangan engkau menempatkan waktu bi sholatikum, dengan sholatmu, tulu asyamsi, waktu terbitnya matahari, wala ghurubaha, dan juga jangan kau menempatkan sholatmu waktu terbenamnya matahari, fa innaha, sesungguhnya matahari itu tatla'u, akan terbit, baina qarnai syaitanin, di antara dua tanduknya syaitan, au syaitan, ada sebagian riwayat pakai alif lam asyaitan, La adri ayu dzalika qala. Perawi mengatakan, aku tidak ingat benar Nabi Muhammad mengatakan syaitan itu pakai alif lam atau tidak. Hadis ini adalah hujjah atau dalil yang menjelaskan bahwasanya ada waktu-waktu yang kita tidak diperkenankan melakukan sholat. Ada waktu yang diharamkan kita melakukan sholat. Disimpulkan oleh para ulama ada 5 waktu. Dan 2 waktu diantaranya disebutkan dalam hadis ini. 2 waktu yang disebutkan dalam hadis ini adalah, yang pertama, di saat terbit matahari, maka jangan sampai engkau melakukan sholat sampai terbit sempurna. Yang kedua adalah, jangan sampai engkau melakukan sholat saat terbenam matahari sampai terbenam sempurna. Ada tambahan nanti, dijelaskan melalui riwayat yang lain. Yang ketiga, jangan melakukan sholat setelah melakukan sholat subuh. Jangan melakukan sholat setelah melakukan sholat subuh. Yang keempat adalah, jangan melakukan sholat setelah engkau melakukan sholat asar. Dan yang kelima adalah, jangan engkau melakukan sholat di saat matahari tepat di atas kepalamu waktu istiwa. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai waktu-waktu yang dilarang kita melakukan sholat, haram kita melakukan sholat. Jadi jika Anda sudah melakukan sholat subuh, maka dilarang Anda melakukan sholat setelah sholat subuh. Dan jika Anda sudah melakukan sholat asar, maka haram, tidak diperkenankan Anda melakukan sholat setelah sholat asar. Dan begitu juga tadi disebutkan, di saat matahari terbit, kalau Anda melihat matahari mulai terbit, saat itu haram melakukan sholat sampai matahari terbit secara utuh. Ataupun di saat Anda melihat matahari terbenam, maka Anda dilarang melakukan sholat sampai terbenam sempurna masuk waktu maghrib. Dan juga di saat matahari di atas kepala kita, maka haram kita melakukan sholat saat itu. Akan tapi pertanyaannya, sholat apa sih yang diharamkan? Di saat seorang hamba atau seorang santri atau seorang seseorang membaca hadis sepintas, kemudian keluar mengeluarkan fatwa, ini ceroboh. Lalu melarang semua sholat di waktu-waktu yang tersebut tadi. 5 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Akan tapi sholat apa yang dilarang dilakukan di waktu itu? Sholat itu banyak sekali. Sholat yang dilarang untuk dilakukan di waktu tersebut di atas, atau yang sudah kami sebutkan tadi, hanya ada 2 sholat saja. Selebihnya Anda bebas melakukan di waktu itu. Sholat yang pertama adalah sholat yang tanpa sebab, atau sering disebut dengan sholat mutlak. Sholat mutlak adalah sholat yang tidak pakai nama. Bukan itu sholat duha, bukan sholat maghrib, bukan sholat subuh. Sholat yang tidak pakai nama, seperti ada puasa-puasa mutlak. Orang boleh puasa setiap hari, bukan puasa Senin, bukan puasa Kamis, dan juga bukan puasa Arafah, bukan puasa yang lainnya. Tetapi aku ingin puasa besok hari Selasa. Puasa. Namanya puasa, bukan puasa hari putih, hari di tanggal 13, 14, 15. Yang penting aku ingin puasa besok hari, bukan mengkodok puasa, maka namanya puasa mutlak. Orang duduk, orang misalnya masuk ke satu tempat, atau ibu, bapak punya waktu yang nganggur, punya waktu luang di atas kendaraannya. Sholat sudah beres semua, duha sudah, ini semua sholat sunnah pada beres semuanya. Tapi saya masih punya banyak waktu. Lalu dia memperbanyak sholat. Mungkin 1000 rakaat. Allah, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak pakai nama, yang tanpa sebab. Maka sholat sunat mutlak ini haram dilakukan di waktu yang tersebut tadi. Di 5 waktu tersebut. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah yang sebabnya adalah mutaakhir. Atau sebabnya itu adalah menyusul nanti. Sebabnya menyusul. Ada sholat yang sebabnya menyusul. Jadi kita melakukan sholat dulu sebelum sebab itu tiba. Dan itu tidak banyak, hanya sedikit sekali. Di antaranya adalah sholat sunnah umrah. Semoga semua merasakan umrah nanti. Mungkin kita di Bir Ali. atau di masjid Siti Aisyah, mungkin dari Madinah di Bi'ir Ali. Kita mandi, mau sholat, mau melakukan ihram, mau niat haji atau niat umroh, terserah. Setelah mandi atau di masjid Siti Aisyah di Tan'im sana, jadi biasanya mandi sunnah. Setelah mandi sunnah, melakukan sholat sunnah. Sholat sunnahnya namanya sholat sunnah umroh. Umrohnya setelah sholat sunnat. Baru setelah sholat sunnat kita keluar, baru nanti di batas yang sudah ditentukan kita niat umroh. Berarti sholatnya lebih dulu daripada sebabnya. Namanya sebab mutaakhir. Kalau sebabnya menyusul seperti ini, maka haram dilakukan di lima waktu yang disebutkan tadi. Selain ini boleh. Selain ini boleh. Mungkin ibu-ibu punya utang, bapak-bapak punya utang, sholat lakukan setelah waktu asar. Lakukan setelah waktu subuh. Bahkan mungkin ada di antara kita masuk masjid, sudah didirikan jamaah. Sementara kita belum melakukan sholat sunnah qabliyah subuh. Setelah melakukan sholat berjamaah, kemudian setelah itu berdiri melakukan dua rakaat subuh, maka itu bukan yang diharamkan. Karena ini bukan sholat sunnah mutlak. Dan waktunya waktu subuh. Atau mungkin kita ketinggalan sholat sunnah. Ingat, ya Allah, ba'diyah isya belum saya lakukan. Saya belum melakukan sholat sunnah ba'diyah isya. Ingat-ingat setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, saya ingin melakukan sholat sunnah ba'diyah isya. Karena ingin mengqadha. Atau mungkin setelah duhur, karena kita sibuk. Karena sholat sibuk, ada sholat subuh. Anda mungkin ada seorang sibuklah, ada tamu atau apa. Habis sholat duhur ada tamu, kita nemui tamu, lalu kita lupa melakukan sholat, sholat ba'diyah duhur. Kemudian kita setelah itu masuk waktu asar, setelah sholat asar baru sadar, loh saya belum melakukan sholat ba'diyah duhur, lakukanlah setelah asar. Karena itu bukan sholat sunat mutlak, dan bukan diharamkan. Tidak usah bingung dengan yang demikian itu. Sebab ada sebagian orang latah, haram, tidak boleh. Semuanya tidak boleh. Setiap orang berdiri setelah sholat asar langsung dikatakan haram. Padahal yang diharamkan hanya dua sholat saja. Sholat yang mutlak dan sholat yang sebabnya mutaakhir. Sebabnya nyusul. Adapun sholat yang sebabnya mendahului, atau sebabnya berbarengan dengan sholat, maka boleh dilakukan di waktu yang katanya haram tadi. Contoh. Sholat sunnah wudhu. Wudu dulu atau sholat dulu? Setelah melakukan wudu, disunnahkan melakukan sholat sunnah. Biarpun kita sudah melakukan sholat asar. Biarpun di waktu yang diharamkan tadi. Baik, yang berbarengan contohnya apa? Masuk masjid disunnahkan, namanya sunat sholat sunnah. Tahiyatul masjid. Sholatnya sholat dulu atau masuk dulu? Masuk, berbarengan dengan masuk disunatkan. Biarpun kita masuknya waktu diharamkan tersebut. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama. Dan udah usah bingung. Dan ada contohnya. Contohnya dari siapa? Dari Sayyiduna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dan Imam Bukhari. Hadis dari sada Ummu Salamah. Dia bertanya kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah melakukan dua rakaat setelah asar. Dua rakaat setelah asar. Aneh. Kok melakukan dua rakaat setelah asar? Bertanya Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Innahu atani nasun min abdi Qais. Telah datang kepadaku tamu dari Bani Qais, dari kabilah Bani Qais. Fasyaghaluni, mereka menyibukkanku anir rak'ataini lataini ba'da dhuhri. Dia tuh sampai menyibukkan aku sampai aku enggak bisa melakukan salat ba'diyah dhuhur dua rakaat. Fahuma hatani, dan dua rakaat setelah duhur itu aku lakukan sekarang ini setelah asar. Tidak usah pusing, tidak usah ragu dan demikian ini. Jadi yang diharamkan cuma dua. Akan tetapi ada sebagian orang hanya karena baca misalnya di dalam kitab Safinah dan kita ini haram begini, selesai semuanya haram, haram, haram. Apalagi yang namanya qadha, mungkin kita ketiduran sholat duhur tiba-tiba masuk waktu asar, berarti kita punya utang duhur. Namanya orang ketiduran, setelah sholat asar qadha waktu sholat duhur tersebut, termasuk sholat sunnahnya. Baik, ini yang perlu dihadirkan. Jangan sampai semua menjadi haram, haram, haram. Dan mungkin ada di antara kita nanti melakukan umroh. Amin. Atau haji. Ingat, keharaman di lima waktu ini adalah untuk sholat apa tadi? Sholat mutlak dan sholat yang sebabnya adalah nyusul. Termasuk sholat yang sebabnya nyusul adalah sholat hajat. Hajatmu belum dikabul. Atau sholat istikharah. Pilihanmu belum ada yang mau nikah misalnya. Belum milih, sholat dulu. Berarti pilihannya nanti. Maka jangan sholat istikharah di waktu yang lima tadi. Jangan sholat hajat di waktu yang lima tadi. Karena sebabnya belum. Kita belum melakukan, kita belum memilih, hajat kita belum dikabul. Maka itu tidak diperkenankan melakukan sholat. Kecuali dibarengi dengan sholat wudu. Kita mengambil wudu, kemudian dia melakukan sholat wudu sekaligus sholat hajat, maka itu menjadi boleh. Atau melakukan sholat wudu, wudu dulu baru melakukan sholat sunnah, dibarengi sholat sunnah wudu, dibarengi dengan sholat istikharah baru boleh. Dan lima yang diharamkan ini, lima waktu yang diharamkan tadi untuk dua sholat. Dan dua sholat ini pun tadi sholat mutlak. Dan sholat mutlak dan sholat yang sebabnya nyusul tadi, itu pun tidak diperkenankan jika di luar Masjidil Haram. Kalau di dalam Masjidil Haram, Anda boleh melakukan sholat apa ada. Enggak ada haram di Masjidil Haram. Biarpun setelah terbit matahari, habis sholat subuh, mau sholat sebanyak-banyaknya. Akan tapi ingat, tidak semua orang mengerti ilmu ini. Dan di sana ada khilaf. Akan tapi khilafnya lemah sekali dalam hal ini. Akan tapi banyak orang yang tidak tahu, bahkan kadang orang yang punya sebab. Habis tawaf, disunahkan kita untuk melakukan dua rakaat tawaf. Mungkin ada di antara kita, habis sholat subuh, sambil olahraga, ya, maksudnya biar sehat, tawaf. Sebab ibadah tawaf tidak harus dibarengi umroh. Tawaf sendiri adalah sunnah. Beruntunglah orang yang tinggal di Mekah, daripada lari pagi di pinggir jalan di sini, kalau di sini tidak ada pahalanya. Tapi kalau di Mekah, tawaf 7 kali dapat pahala. Tawaf tak, niat saya tawaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru setelah itu disunnahkan melakukan sholat 2 rakaat. Baik. Sholat sunnah setelah tawaf di Mekah diperkenankan 2 sebab. Sebab yang pertama adalah sholat ini ada sebabnya. Sebabnya adalah tawaf. Dan sebabnya mendahului. Yang kedua, sholat sunnah tawaf ini adalah diperkenankan karena ada di dalam Mekah. Di dalam Masjidil Haram. Cuman kadang-kadang awas. Kadang-kadang dikepuk sama orang nanti. Jangan melakukan ini. Haram, haram. Mohon maaf Ustaz, ngaji dulu ya Ustaz. Gitu saja nanti ya. Jadi harus maklum, sebab biarpun pakai jubah gede, imamah belum tentu orang alim di sana. Kalaupun dia seorang alim, kalau madhab maliki, madhab lain, tidak bakal marah dengan yang demikian itu. Akan tapi biasa. Sebab yang haji dan umroh, tidak semuanya orang menuntut ilmu. Biarpun pakai sorban. Sebab ada sorban. Makanya Anda tidak usah ragu dengan hal-hal semacam itu. Lakukan. Habis tawaf, langsung melakukan sholat 2 rakaat. Kalau di Mekah, tidak ada haram. Pembahasan tentang haram 5 ini adalah apa? Hanya di luar Mekah, di luar Masjidil Haram saja. Di luar Masjidil Haram, keutamaan Masjidil Haram. Baik, kemudian ketambahan lagi untuk sholat. Diharamkan sholat waktu matahari di atas kepala kita. Itu selain hari Jumat. Adapun hari Jumat tidak ada larangan. Kalau Anda masuk masjid di hari Jumat, tidak ada yang namanya haram. Sholat kapan saja. Baik, ini adalah pembahasan tentang yang diharamkan sholat di 5 waktu tadi. Tapi ingat, ada sebagian orang yang salah memahami ini semua, sehingga langsung dipangkas semua sholat tidak boleh, bahkan kadang suara lantang dan membentak. Pernah ada suatu ketika, semoga Allah mengampuninya, ada seorang ustaz, waktu kita menyampaikannya kemudian datang ke pondok. Bukan ke pondok sini, kita waktu di Karangjala. Semoga Allah mengampuni, dan semoga dia juga, alhamdulillah sampai hari ini baik dengan kita, biarpun kita tidak ketemu lagi setelah hari itu, dia sering marah-marah. Jangan macam-macam kalau membawa hukum ini. Lalu kenapa? Kita pernah cerita di sini juga di takwa ini. Sholat habis asar itu haram. Lho. Kok boleh itu gimana? Gini? Sholat duhur atau asar gini. Nih. Sholat qobliyah subuh dilakukan setelah subuh. Nah. Ya kita bertanya, ya Ustaz. Saya hanya menukil berkata, ulama mana ada? Nah, ya antum Ustaz baca kitab apa? Tidak ada. Saya belajar Fathul Mu'in. Saya belajar ini. Baik ya Ustaz. Kalau memang antum belajar Fathul Mu'in, saya ambilkan Fathul Mu'in. Saya ambilkan Fathul Mu'in, saya bacakan nasnya begitu. Wallah alam saya, apakah dia faham bahasa Arab atau tidak. Hanya saya terus saya bacakan dan ini dalam yang Fathul Mu'in disebutkan masalah. Sholat qobliyah subuh bisa dilakukan setelah subuh dan bukan qadha, tapi ada. bukan qada. Kalau qada itu di luar waktu, sebab sebelum subuh waktunya adalah waktu subuh. Dan solat yang diharamkan hanya dua solat ini. Kemudian kita jelaskan tentang adapun perkenan yang demikian ini, ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dia orang insyaf, itu cuma diem saja. Setelah itu minum teh separuh dan pulang. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Ada sebagian orang yang tidak mengerti semacam ini. Jadi yang sabar saja. Kalau ibu ternyata belum qobliyah subuh, sayang pahalanya qobliyah subuh. Tiba-tiba masuk masjid, jamaah sudah didirikan. Anda makruh melakukan sholat qobliyah subuh. Langsung ikut jamaah. Lalu qobliyah subuhnya di mana? Dilakukan setelah itu dan tidak usah ragu, ini adalah ilmu. Tapi kalau ibu dilirik sama tetangga, ya biarin saja. Dia belum ngerti, biar ngaji nanti ya. Oh ya, maafin. Saya ganggu pikiranmu, itu saja. Sebab pikiranmu memang belum mengerti masalah ini. Itu saja. Ini adalah hukum yang harus disampaikan. Baik. Nah ini, apalagi sholat qadha. Sholat qadha boleh dilakukan kapan saja. Yang namanya qadha, bahkan sebabnya sudah dulu kan. Qadha kan harus bayar kapan saja. Maka tidak ada haram untuk melakukan sholat qadha. Sholat utang. Orang punya utang. Tiduran. Sebab orang kalau tidur tidak melakukan sholat kan wajib diqadha. Lupa, saking khusyuk baca Al-Quran, sehari semalam tidak sholat misalnya. Qadha. Ya mungkin. Namanya orang khusyuk. Baik, ini saja tentang masalah apakah sholat yang diharamkan itu. Ternyata hanya dua sholat. Selebihnya adalah boleh semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Langsung saja kita kepada hikamnya Ibn Atha'il As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darain amin ila an qala al-khudlanu wa al-khidlanu. Ini hikmah yang keberapa? Yang ke-256. Al-khudlanu wa al-khidlanu. Kullal khidlan atau kullal khudlan. An tatafarrugha minasyawahili. An tatafarrugha minasyawahili. Thumma la tatawajjahu ilaihi wa taqilla awaiquka thumma la tarhalu ilaihi. Al-khidlan atau al-khidlan. Khidlan adalah maknanya hilangnya pertolongan dari Allah. Bisa saja dari itu kehinaan. Jika seorang hamba yang tidak ditolong oleh Allah hina, In yansurkumullah fala ghaliba lahum wa yaqdulkum faman dalladhi yansurkum khidlan. Al-khidlan atau khidlan. Jadi di saat Allah tidak memberikan pertolongan berarti terhinakan hamba tersebut. Bisa kita artikan kehinaan. Karena tidak ada pertolongan dari Allah, sebuah kehinaan. Dan Allah tidak menolong hamba sehingga menjadi hina. Kehinaan yang sesungguhnya kullal khidlan adalah an tatafarragha minasyawaghili. Di saat engkau terbebaskan dari kesibukan-kesibukan, ternyata engkau la tatumma la tatawajjahu ilaih. Ternyata kelonggaranmu tidak kau gunakan untuk menghadap kepada Allah. Wa taqilla awaiquka. Dan di saat ringan bebanmu, sedikit halanganmu, tumala tarhalu ilaihi, kemudian engkau tidak segera menuju kepada Allah. Maka di situ ada namanya a'iqah dan syaghilah. Syaghilah adalah kalau kita melakukan sebuah perjalanan, ada di kiri kanannya itu menjadikan kita itu tergoda, noleh kiri, noleh kanan, noleh kiri, noleh kanan. Sehingga perjalanan kita terhambat. Bahkan mungkin terhenti, tidak sampai tujuan. Kita mau berjalan, ngobrol lagi. Kita berjalan, ngobrol lagi. Tidak sampai tujuan. Itu namanya syaghilah. Tapi kalau awaik, ada di tengah jalan kita, mengganggu kita. Jika ada seorang hamba yang dibebaskan oleh Allah dari gangguan yang ada di kiri kanannya, lah kok tidak segera meluncur menuju Allah, maka itu adalah termasuk kehinaan. Hamba yang dijauhkan oleh Allah dari taufik. Sebab al-khudlan atau khidlan lawan daripada taufik. Taufik itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk taat. Artinya orang yang dicinta oleh Allah. Tapi kalau khidlan, itu ada. Di saat oleh Allah tidak diberi pertolongan, sehingga susah melakukan kebaikan. Na'udzubillah. Maka sekarang lihatlah dirimu sendiri. Apa yang ada di hadapanmu? Dan apa yang menjadikan engkau lupa? Dan apa yang menjadikan engkau lalai? Sehingga tidak segera menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang coba lihat di kiri kanan kita. Apa? Di saat kita ingin menuju kepada Allah, banyak hal. Asyawamil, kesibukan. Kesibukan. Dan awaik, hambatan. Pada pertemuan yang lalu disebut tentang anak, harta. Jangan sampai menjadikan engkau lalai daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harta, dunia ini semuanya. Maka syaghilah yang menjadikan kita lupa dan lalai. Dunia dan seisinya ini akan bisa menjadi sesuatu yang menjadikan kita lalai dan yang menjadikan kita terhalang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terus bagaimana kita berurusan dengan dunia? Nah, inilah peringatan dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Ada di antara kita ini yang dijauhkan dari kesibukan. Di saat engkau dijauhkan oleh Allah dari kesibukan itu, hendaknya kau segera menuju kepada Allah. Kemudian pertanyaannya, jika saya disibukkan, itu bagaimana sekarang? Bagaimana saya tidak sibuk dengan urusan dunia? Sementara aku punya tanggung jawab, ada anak istriku. Ketahuilah bahwasanya mencari dunia ini ada martabatnya nanti. Ada mencari dunia yang sampai derajat haram adalah mencari dunia. Nah, dunia ini mencari dunia. Mencari dunia yang diharamkan adalah jika kita mencari dunia hanya untuk dunia, bukan untuk Allah. Maka sangat sengsara hamba ini. Inilah hamba yang dikatakan hamba yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari dunia untuk dunia. Sehingga di saat dia mendapatkan dunia, tetap untuk dunia. Maka dunianya betul-betul menjadikan dia lupa kepada Allah. Mencari dunia untuk dunia. Tapi anda hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari dunia ada tujuannya. Mencari dunia karena ada pesan, ada perintah. Kau punya anak, kau beri nafkah yang semestinya. Ada orang mencari dunia untuk akhirat. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pencariannya terhadap dunia bukan dianggap sebagai dia, maka dunia baginya bukan menjadi penghalang lagi. Dia mencari dunia, kelihatannya dia sibuk urusan dunia. Sehingga di sini bukan berarti kita sama sekali tidak boleh berurusan dengan dunia. Nah, kalau orang punya anak, punya istri, anaknya 10, dia mengatakan saya tidak mau urusan dengan dunia, haram dia. Dia punya tanggung jawab di hadapan Allah. Akan tapi ketahuilah, kalau dia ternyata bekerja mencari rezeki, apa sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yas'a 'ala waladin, dia keluar mencari uang untuk demi anaknya atau untuk orang tuanya, maka fahuwa fi sabilillah, dianggap seperti di jalan Allah, padahal cari duit, cari nafkah, tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melaksanakan kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti di saat kita mencari dunia adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, maka ini akan melalaikan dan itu penghalang yang sesungguhnya. Yang kedua adalah kita mencari dunia yang di situ kita menggunakan untuk Allah dan di jalan Allah, memberi nafkah, memberi bantuan kepada saudara untuk menolong orang lain, dan memang dia punya bakat untuk itu. Maka ketahuilah, yang semula dunia itu menjadi penghalang, akan tapi justru menjadi kendaraan dia untuk meluncur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Peringatan bagi kita, siapapun yang saat ini bekerja, hendaknya dibenahi niat dan hatinya. Sekarang kau cari duit untuk apa? Kalau hanya untuk kau tumbuk saja, maka duniamu untuk dunia, itu penghalang. Kalau hartamu hanya untuk berbangga-bangga, tidak menghantarkanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang fakir tidak akan kenyang dengan kamu bangga dengan kekayaanmu. Tapi orang fakir kenyang di saat kau beri pertolongan kepadanya. Jika duniamu hanya untuk kau menjadikan sombong, menjadikan kamu sombong, ketahuilah, tidak akan berguna untuk dirimu. Sebab masjid dan pondok pesantren tidak akan berdiri dengan kesombonganmu, tapi dengan bantuanmu akan berdiri. Kemudian apapun, kebaikan ini tidak cukup dengan kau berbangga dengan hartamu. Maka jika ada orang mencari dunia, mencari harta ini, ternyata orientasi atau keinginannya atau maksudnya hanya untuk dunia, itulah khidlan. Dan semua koreksi. Dan kita bermacam-macam. Sehingga apa yang ada di kiri kanan kemarin disebutkan anak, jangan sampai anakmu menjadikan kau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Duniamu jangan menjadikan kau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Anak dan dunia bisa menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukankah di situ ada anak soleh yang menjadikan kita masuk surga? Bukankah di situ ada harta yang menjadikan kita selamat? Jadi itu bukan larangan, saya. Harta yang melalaikan kamu kepada Allah itu yang harus kau hindari. Anak yang menjadikan kau jauh dari Allah itulah yang harus kita hindari. Maka kita didik anak kita. Dan jangan sampai kita nah ini termasuk selanjutnya. Jangan sampai kita demi merawat anak kita, lalu kita lupa kepada Allah. Contohnya apa? Membiayai anak sekolah tidak peduli ini halal atau haram. Anak istri, menyenangkan anak istri tidak peduli dengan halal haram. Yang penting dapat, haram pun diambil. Dia lupa bahasanya. Hendaknya dia membiayai anak, membiayai istri, membiayai keluarga. Ini adalah sebagai tabungan. Karena aku bekerja untuk mencari uang, aku berikan kepada istriku. Bukan karena istriku, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena aku punya kewajiban. Aku memberi makan kepada anakku, perintah, agar aku mendapatkan gelar fisabilillahi. Maka aku memberikan, aku mencari rezeki, kerja pagi hingga sore, dapat uang, aku berikan kepada anak dan istriku dan orang tuaku, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena anak dan istriku. Jadi kalau hanya karena anak dan istriku, lihat apa yang terjadi, dia enggak peduli apakah ini halal atau haram. Maka itu orang yang tertipu. Dan sekarang kita lihat diri kita sendiri. Jika engkau mencari rezeki, mencari uang, ternyata hanya untuk anak dan istrimu saja, bukan karena Allah, maka lihat, Anda dalam bahaya. Dan Anda dalam keadaan yang khudlan tadi, terhinakan. Kenapa? Kesibukanmu mencari dunia, tidak ada nilainya di hadapan Allah, tidak menjadikan engkau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita koreksi diri kita sendiri. Bagaimana urusan kita dengan pekerjaan kita? Langsung saja. Bagaimana urusan kita dengan harta yang sudah kita tumpuk itu? Akankah terus kita tumpuk? Kalau kita tumpuk, lihat berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mencari duit itu. Dan ternyata setelah mendapatkan duit, tidak pernah kita gunakan untuk Allah. Alangkah ruginya kita. Habis waktu kita. Setelah kita mendapatkannya untuk apa? Ada sebagian hamba Allah yang hidupnya sibuk mencari dunia, akan tapi di otak dan hatinya adalah untuk ngurusi umat. Ada hamba-hamba yang semacam itu. Dan disiakan ada orang dahulu. Ada seorang yang kerja setiap hari pagi dan sore, sampai diketukkan ada minas solihin. Setelah diketahui setelah meninggal dunia, dia kerja sebagai seorang kuli saja, seorang pekerja kuli, tapi tidak pernah mengambil duit-duitnya, tidak pernah terkumpul. Rupanya dia selalu setiap ngumpulin beras, kerja kayak orang gila dunia, sampai orang mengatakan, kenapa dia kerjanya seperti itu? Dia kerja toh, hanya paling berhenti waktu sholat saja, dia kerja saja. Rupanya dia bekerja, dia melihat setelah meninggal dunia baru ketahuan ternyata ada beberapa janda-janda yang selama ini adalah tidak ada yang membiayainya. Setiap pagi dia menemukan ada beras di depannya, sampai tidak ketahuan siapa yang memberinya. Baru setelah orang ini meninggal baru sadar bahasanya dialah, padahal setiap hari kelihatannya seperti kuli yang kerjaannya gila dunia. Dan nanti ada lagi keharamannya menjadi parah lagi jika ada seorang mencari dunia sehingga meninggalkan kewajiban dari Allah. Nah, kalau kita mencari dunia sampai meninggalkan kewajiban dari kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah mencari dunia, maka dunia menjadi penghalang kepada Allah, terhinakan. Ada mencari dunia ini yang menjadikan kita sebab kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang sunnah, maka ketahuilah apa yang kita lakukan ini adalah bentuk makruh. Tapi jika kita mencari dunia, ternyata dengan dunia itu bisa menjadi kita semakin dekat, beribadah, banyak beribadah, maka itu disanjung dan itu mulia. Maka kami selalu ingatkan, wahai para hamba-hamba yang selama ini sibuk dengan urusan dunia, kasih ruh dari usahamu itu, kasih ruh daripada kesibukanmu itu, ruhnya adalah sambung dengan Allah. Di saat duduk di kantor, sebelum kita memulai pekerjaan, ingat kepada Allah. Dan rencanakan kemuliaan, seperti halnya orang busuk, orang-orang terhinakan akan selalu merencanakan kehinaan. Mungkin seorang yang pekerja yang selalu dengan kehinaan, dia merencanakan di akhir bulan aku harus nyampai kemana dan melakukan zina di mana, mabuk dengan siapa. Maka ketahuilah hamba yang mulia, hendaknya di saat duduk di meja kerjanya, sebelum melakukan pekerjaan sudah membayangkan kemuliaan-kemuliaan di matanya. Misalnya apa? Aku sekali arah bekerja, aku dapat proyek baru saat ini, aku niatkan ya Allah, di saat berhasil nanti akan aku gunakan untuk kebaikan sebegini, sebegini, sebegini, sebegini, sebegini. Dan jangan sampai ada 1% pun untuk kehinaan. Awas. Kita bagi untuk anakku, persiapan untuk anakku, istriku, dan sebagainya. Untuk kemuliaan. Harus begitu. Jangan lupa untuk Allah. Apa buahnya nanti? Di saat kita sudah berhasil karena niat yang serius tadi, mudah keberhasilan kita bawa kepada kemuliaan. Dan di saat belum berhasil, apa yang kita dapat? Allah sudah memberikan pahala. Karena apa? Niatnya seorang mukmin tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita bercita-cita sehingga dunia yang selama ini digeluti tidak akan menjadi penghalang. Karena apa? Benar niat. Bahkan mungkin hendaknya dia lebih menekuni lagi karena dia bakat menjadi orang kaya, bisa menolong banyak orang. Terus menjadi orang paling kaya. Tapi orang kaya yang tidak pernah lupa sujud. Bahkan banyak hamba-hamba Allah ya, di saat oleh Allah diberi kekayaan, ternyata benar-benar semakin dekat kepada Allah. Syukurnya iya. Kesempatannya untuk beribadah semakin banyak, Masya Allah. Karena dia bisa membagi, bahkan dia memanfaatkan keberadaan pembantunya, menjadikan dia bisa lebih banyak dia zikir, keberadaan kendaraannya bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi na'udzubillah sebaliknya, benar-benar ada seorang hamba yang dunia ini menjadikan penghalang baginya. Nanti kami ceritakan, dulu di saat fakir, Masya Allah rajin ngaji, akhirnya berusaha untuk beli sepeda. Di saat beli sepeda sudah mulai berkurang. Pakai sepeda masih rajin seminggu sekali ketemu kiai. Akhirnya pengen beli motor. Giliran punya motor jadi sebulan sekali ngajinya. Akhirnya pengen beli mobil. Kalau sudah beli mobil ketemu kiainya hanya setahun sekali waktu hari raya. Itu pun sebentar, tak buru-buru katanya Pak. Mau kemana lagi, tidak tahu, Allah alam bisab. Ini problem, berarti dunia menjadikan penghalang baginya lah, lihat, semakin jauh dari Allah. Maka bersyukurlah dan bersyukurlah, hei hamba Allah, jika Allah memberikan kepadamu kenikmatan dunia, apakah itu anakmu, apakah itu istri, apakah itu suami, apakah itu harta, jika ternyata dengan itu semua engkau semakin dekat kepada Allah, itulah rajul muwaffaq, orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika itu semua menjadikan kualitas ibadahmu berkurang, hati-hati, alamat khidlan, terhinakan, dan terus akan berkembang kehinaan itu sampai tiba-tiba jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang mengherankan juga, di rumah ada pembantu lengkap, dulu waktu masih ngangetin nak sayur dengan tangannya sendiri masih bisa ngaji, tapi giliran punya pembantu, yang nyapu pembantu, yang ngerapiin sayur pembantu, tapi kenapa tidak bisa ngaji? Berarti dunia betul-betul menjadi penghalang baginya. Maka bersyukurlah jika anda diberi oleh Allah rezeki, kau semakin dekat kepada Allah. Dan mestinya memang seperti itu. Kenapa? Dulu aku naik mobil harus nyupir sendiri, sekarang sudah punya sopir, kan tinggal sambil zikir di mobil. Dulu aku sibuk cari duit, sekarang duit mah gampang, enteng, mudah bagiku. Kenapa aku tidak semakin rajin? Ini loh Imam Ibn Affan al-Sakandari ngajak berpikir semacam ini. Jangan sampai apa yang Allah berikan kepadamu menjadi penghalang. Susah menuju Allah Subhanahu wa taala. Punya pangkat, sama yang semula menjadi nikmat menjadi niqbah, bencana. Yang semula menjadi nikmat menjadi malapetaka. Dan alangkah banyaknya orang yang diuji oleh Allah dengan kemudahan tidak mampu. Dan ujian ternyata bukan sekedar kekurangan. Kalau orang diuji oleh Allah dengan kekurangan, masih banyak yang segera tobat dan sadar. Di saat sakit mengatakan Allah, Allah, Allah. Di saat fakir datang ke masjid ketemu kiai, akan tapi ujian yang sangat mengerikan adalah apa? Di saat diberi oleh Allah kemudahan, lihat. Kalau diberi oleh Allah kemudahan, Masya Allah. Anak bebel itu yang sering minta doa sama ustaz, sama kiai ini. Tapi giliran cerdas itu, Masya Allah. Jarang ketemu kiai, jarang ketemu doa. Na'udzubillah. Di saat diberi kekayaan, terus. Dia tertipu, harta dan dunianya menjadikan dia lupa dan lalai. Lupa kepada Allah dan lupa kepada kekasih-kekasih Allah. Baik, mari kita koreksi diri kita sendiri. Kalau sudah ketemu, ternyata kita jenis yang mana tadi? Jenis orang yang mendapatkan khidlan, kehinaan, atau mendapatkan taufik Rabbani? Atau kita tergolong orang yang semakin dimudahkan Allah, semakin dekat kepada Allah, Atau kita tergolong orang yang semakin dimudahkan urusannya semakin jauh dari Allah. Sadar. Jika ternyata kita golongan yang pertama, syukuri semakin kau diberi rezeki kok bisa semakin baik. Syukuri semakin tingkatkan itu semuanya. Sampai kapan? Sampai kita mati dalam keadaan di jalan kemuliaan. Yang ternyata kita kok termasuk golongan yang kedua tadi, semakin diberi oleh Allah kok semakin saya ini kurang syukur. Oh, gara-gara nikah kok jarang ngaji dengan Buya ini, gimana ini? Dulu paling kelihatan di barisan pertama ini. Punya istri, mundur sub kedua. Punya anak satu, sub keenam. Punya anak dua, hilang. Bagaimana ini? Alasannya anak-anak lo. Anak kan karunia. Jangan sampai anak menjadikan alasan kau jauh dari Allah. Memang serba salah manusia ini. Di saat tidak punya anak, ribut. Di saat punya anak, ribut. Mestinya syukur. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami selalu menghimbau. Kami tidak merasa terganggu dengan anak kecil yang dibawa ke majlis. Karena anak kecil yang dibawa ke majlis, rohnya mendengar. Jangan sampai anak jadi alasan, Buya, anak saya di rumah, saya bisa, tidak bisa ngaji. Bawa anakmu, nanti mengganggu di masjid. Tidak, saya tidak keganggu di masjid. Kalaupun nangis-nangis, jerit, saya tidak keganggu. Nah, tempatnya luas. Kalau nangis, diajak jalan ke depan, beres. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan gara-gara anak. Apalagi alasan suami, alasan istri. Terus istrimu model apa kalau begitu? Istrimu, suamimu juga model apa? Mestinya kalau dulu naik sepeda motor sendiri, sekarang goncengan, kan begitu. Gara-gara punya suami malah jarang ngaji, gara-gara punya istri jarang ngaji. Itulah yang dunia menjadikan engkau lupa dan lalai kepada Allah. Dan ini awaik, aikah, syahilah, maka menjadi orang yang terhinakan khidlan. Dan itu akan berkembang kehinaan itu. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Semakin hari semakin dekat kepada Allah. Di saat diberi Allah kemudahan, semakin dekat kepada Allah, mulia, mulia, mulia. Sampai nanti kita bisa bersanding dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, semoga Tuhan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian yang telah dijelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para pendengar, hadirin juga para pemirsa Abaja TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilakan dan kesempatan kami berikan kepada jamaah bapak-bapak dan jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang banyak solawatan yang diiringi dengan macam-macam tabuhan, Buya, seperti keyboard atau piano dan sebagainya. Ada seorang ibu hamil, bersamaan dengan itu sangat mencintai grup solawat tersebut. Dan dengan itu pula sangat mendambakan seorang anak laki-laki. Maka di saat lahir, itu langsung keluar anak lahir laki-laki. Hatinya terlintas nanti kalau khitan atau sunat akan memanggil selawat tersebut. Itu jadi nazar atau tidak, Bu ya? Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau nanyakan mengenai zakat. Kalau uang dari pesangon dia tempat bekerja itu disimpan lebih dari 1 tahun untuk bekal hari tua, yang sudah melampaui 1 tahun itu apakah dia dikenakan zakat? Terima kasih. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama adalah masalah alat musik, keyboard dan lainnya. Ini pembahasan panjang tentang alat musik dan pernah kita hadirkan di sini. Cuman banyak jamaah yang keluar masuk, barangkali ini termasuk yang belum pernah mendengar. Hukum halal haram itu ada sederhana. Ada masalah hukum kewaraan lain lagi. Hukum halal haram ini ada, hukum masalah warak tingkat lagi ada. Kalau hukum halal haram tentunya harus dikembalikan kepada masalah ulama ahli fikih. Adapun warak nanti masalah pembersih hati. Kalau masalah alat musik ini dibahas oleh para ulama. Imam Al-Ghazali rahimah ta'ala mengisyaratkan dalam Adabus Sama tentang makna ini. Dan juga para ulama-ulama menyebut apakah yang diharamkan dari alat musik. Bermacam-macam, berbeda-beda ulama. Akan tapi ada yang perlu disimpulkan dari para ulama, bahwasanya keharaman alat musik itu adalah karena alat musik itu yang menjadi ciri khasnya para orang-orang fasik atau sering disebut dengan da'bul fusak. Hadis yang sahih masalah alat musik, ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala. Sayati ala ummati, sayati ala ummati, akan datang kepada umatku sekelompok orang, yahallunal hirra wal khamra wal ma'azif. Akan datang suatu ketika kepada umatku sekelompok orang yang menghalalkan perzinaan, neraka, kafir. Wal khamra, menghalalkan khamr, kafir. Wal ma'azif. Lah ma'azif itu apa? Ada dua yang harus dibahas di sini. Apa makna ma'azif? Para ulama termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas dan yang lain mengatakan ma'azif adalah alatul lahwi, segala alat yang membuat lalai. Segala alat yang membuat lalai. Diterjemahkan dalam bahasa modern adalah alat musik. Cuman pertanyaannya, apakah betul semua alat musik itu diharamkan? Sebab Nabi pun pernah melihat orang memukul rebana, dan rebana termasuk jenis alat musik. Apakah benar yang disebut alat malahi itu adalah alat-alat musik? Baik, anggap saja benar itu maknanya alat musik, tapi apa hubungannya dengan sebelumnya? Sebab kalau khamr sudah diharamkan oleh Al-Quran, zina sudah diharamkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, tapi ma'azif belum ada pengharaman sebelumnya. Lalu bagaimana ma'azif ini kok diletakkan bersama khamr sama zina? Ini pembahasan fikih. Sedikit pelik akan, tapi bagi ahlinya akan nyambung nanti insyaAllah. Lihat, di sini tidak ada pengharaman sebelumnya. Hanya tiba-tiba kok ada riwayat semacam ini. Tidak ada pengharaman sebelumnya. Tapi ternyata kenapa ma'azif ini kok dibarengkan dengan khamr, dibarengkan dengan zina. Para ulama mendiskusikan masalah ini. Rupanya pas tadi didiskusikan apa? Tidak ada tempat untuk berzina dan minuman keras, kecuali di situ ada apa? Ada alat musiknya. Sehingga digabungkan. Sebenarnya yang ingin dikecam adalah masalah perzinaan dan minuman keras, cuman biasanya ada itu, maka ini masuk di sini. Nah, jadi ma'azif ini adalah diharamkan karena sering dilakukan di sini. Sehingga para ulama membahas lebih luas lagi. Bagaimana? Lalu jenis alat musik yang mana? Maka dalam hal ini betul-betul murni masalah khilafiyah. Khilaf. Bukan masalah qut'i yang orang tidak boleh berbeda pendapat dalam ini. Cuma ulama mengatakan begini, begini, begini. Ulama yang baik. Ibnu Hajar Al-Haitami dan seterusnya membahas masalah ini. Kalau ada alat-alat musik. Ya, kalau alat musik ternyata, alat musik nanti macam-macam. Ada rebana diperkenankan, ada jenis macam suling yang dibenarkan, ada semacam genderang, itu adalah termasuk. Bahkan rebana adalah suatu yang mubah. Seorang perempuan pernah bernadar, ya Rasulullah, inna dartu an adribat tuffa ala ra'sika law sallamakallah, ya Rasulullah, aku bernadar untuk memukul rebana. Nadar, tadi ngomong nadar. Aku bernadar untuk memotong rebana, aku memukul rebana jika Allah menyelamatkanmu dari peperangan. Tiba-tiba Rasulullah selamat. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan, "Aufi binadrik, penuhi nadarmu." Rebana berarti sesuatu yang mubah. Jika nadar sesuatu yang mubah menjadi wajib. Nabi mengatakan, "Penuhi nadarmu." Maka mukul rebana di kepala Rasul, di atas kepala, maksudnya senang gembira dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini rebana adalah sah. Bahkan duf sendiri ada. Alinun nikah fil masjid wadribu alaihi bidduf. Umumkan pernikahan di masjid agar tahu ini pernikahan yang halal, dan mukul rebana dengan pernikahan itu. Dan apakah hanya pernikahan saja yang diperkenankan mukul rebana? Ulama menjelaskan, ada sebagian mengatakan yang boleh dipukul rebana hanya pernikahan saja. Sebagian lain mengatakan tidak harus urus pernikahan, yang penting ada kegembiraan, boleh memukul rebana. Sampai Nabi pernah melihat, menyaksikan ada sekelompok orang dari Habasah menari-nari sambil mukul-mukul alat yang untuk nari, itu adalah di samping masjid Rasul SAW. Maka di sini menjadi hukum jelas rebana tidak hanya untuk pernikahan, akan tapi rebana adalah untuk segala kesenangan. Berkembang di sini, senang yang halal, bukan senang yang haram. Maka boleh rebana untuk salawatan sana sini dan sebagainya. Hukum rebana adalah jelas. Kemudian nanti berkembang lagi, gimana mukul hukum mukul rebana di masjid? Kebanyakan ulama mengatakan jangan mukul rebana di masjid. Sebagian mengatakan boleh. Hadis tadi disebutkan alinun nikah fil masjid, umumkan pernikahan di masjid, wadribu alibidduf, dan pukul dengan rebana. diumumkan dipukul rebana. Ini isyarat bahasanya rebana boleh dipukul di masjid. Tapi ingat, jika Anda menemukan orang yang mengharamkan rebana dipukul di masjid, itu adalah pendapat ulama besar. Kita tidak usah marah dengan ini semuanya. Akan tapi di saat ada orang memukul rebana di masjid, ada hujahnya. Kita semakin lapang hati kita. Baik, kembali kepada alat musik tadi yang panjang lebar ini. Panjang isunya masalah. Ada, jadi da'bul fusak. Setiap alat musik yang menjadi cirinya orang fasik, maka itu haram untuk kita gunakan. Cirinya orang fasik. Kalau tiba-tiba ada sekelompok orang ini, anak-anak santri yang baik, tiba-tiba membuat kreasi seni musik, tidak tahu musik apa, diambil dari apa saja, mau dari batok kelapa, kemudian sama apa, kemudian menjadi rata ketung-ketung indah, dan tidak pernah menjadi ciri khas orang fasik, siapa yang berani mengharamkan? Tidak ada. Batok dipukul, tidak ada contohnya. Bukan orang yang main tayuban, bukan main lodruk, bukan main apa, dan bukan orang yang minuman keras. Hanya dia membuat kreasi, membuat alat musik. Dan tidak ada ciri khasnya orang fasik. Ini malah bahkan ini adalah kreasi santri, dengan kecerdasannya dia membuat seni. Dan kalau orang dengar itu langsung kebayang santri. Maka itu jelas hukumnya adalah sama seperti debanan tadi. Tidak ada masalah. Kenapa? Bukan da'bul fusak, bukan kebiasaan orang fasik. Nah sekarang yang jadi masalah dah, sejenis alat musik, kalau kita menggunakan itu langsung kebayang pemabuk, yang pakai baju setengah badan, dan sebagainya, maka menggunakan alat musik jenis itu adalah haram. Nah ini, karena apa? Da'bul fusak. Berarti kita akan merampaikan syiarnya orang fasik. Akan tapi sebagian alat yang bisa dipakai untuk ini, untuk itu. Bisa untuk ini, untuk itu. Sesaat dipakai oleh orang fasik. Sesaat dipakai oleh orang yang bukan fasik. Maka di sini adalah hukumnya adalah paling hukumnya. Hukumnya tidak bisa kita mutlak mengatakan itu haram. Kalau tidak kita mengatakan sebagai hukum yang mubah, paling tidak ini adalah hukumnya subhat. Setengah-setengah. Dan tidak bisa kita menghukumi hukum haram mutlak. Karena apa? Memang mula-mula alat musik ini adalah alat musik yang digunakan untuk kebatilan. Akan tapi di tempat lain ini tidak digunakan untuk kebatilan. Dan orang di saat menggunakan alat musik ini sama sekali tidak ingat kebatilan tersebut. Dan juga tidak digunakan di tempat untuk minum-minum keras dan mabuk. Maka alat-alat musik dari segi ini, maka jika digunakan, ada sistem musik, religi, dan sebagainya. Kita tidak boleh terlalu keras urusan semacam ini. Biarpun sebaiknya kita tidak perlu banyak mendengar yang demikian itu. Ini adalah patuh untuk orang awam, untuk orang banyak. Kalau ingin menghijrahkan orang dari musik-musik yang kafir, musik yang tidak islami, menuju sholawat tidak bisa serta-merta. Maka ada jembatan ini. Maka kita membuat namanya apa, istilah musik, religi, sholawat yang dibandingkan dengan beberapa alat, asalkan alat itu sudah menjadi ada ciri khasnya. Bahasanya itu adalah bukan ciri khasnya orang kafir, orang fasik. Dirubah istilah nasyid, islami, dan seterusnya. Maka hendaknya sedikit lentur dalam hal ini. Cuman bukan kita menjadi hobi. Jadi mendengar alat musik, ada keyboard dan sebagainya ini, tidak bisa kita katakan sebagai haram mutlak, sebab sudah dirubah. Tapi jangan sampai lagunya lagu itu. Sholawat tapi lagunya itu, pakai alat itu. Mana salah. Tapi alat yang saja kita pakai, pukulannya, tapi kita gunakan untuk sesuatu yang baik. Memang ada sebagian yang dengan keras mengatakan haram, karena alat ini mutlak haram. Mana mengatakan mutlak haram? Baik, kemudian ini masalah ini. Jadi tidak bisa kita kan mutlak haram kalau sudah dikemas secara islami, dan orang setelah itu tidak lagi ingat tentang kebatilan. Dan itu menghijrahkan seseorang. Baru nanti ke depannya gimana? Sampai orang bisa bersolawatan tanpa harus mendengar alat-alat itu semuanya. Tidak perlu mendengar alat musik itu semuanya. Sudah hijrah. Ini masa transisi, masa perubahan. Dan kita menangani orang awam tentunya harus dengan kelembutan. Dan selagi sesuatu tidak qat'i, tidak pasti, maka ada celah di sini. Maka termasuk kita ikut pendapat ulama yang meringankan, biarpun nanti pendapat masalah warok meringankan. Yang demikian, asalkan di dalam menyajikannya, dan juga adakan nuansanya, dibuat bukan nuansa yang kacau. Bukan nuansa hura-hura, bukan nuansa orang mabuk, dibuat nuansa yang indah, nuansa yang mengiringi keindahan, sendu, sejuk, syahdu, dan sebagainya, maka berubah hukumnya. Berapa hukumnya? Tidak bisa kita mengatakan haram seperti yang dikatakan sebagian orang. Akan tapi paling tidak ini adalah ada subhat sana, subhat sini. Karena ada secara alat bisa biasa digunakan dalam kefasikan, tapi secara utuh sudah dirubah. Sehingga kalau orang dengar ini langsung paham. Sehingga ini adalah lagunya si ustadz ini, lagunya si ustadz itu. Terubah dengan kisah ragu goyang pinggul dan seterusnya. Baik, ini adalah marhalah yang kedua. Marhalah pertama. Marhalah kedua selanjutnya adalah marhalah derajat warok. Wong baca kitab saja enggak sempat, baca Quran aja kurang sempat. Lah kok sempat-sempatnya setiap hari begini-begini yang dengar lagu. Ini akan ada tingkatan tertentu. Jadi lagu-lagu itu adalah tingkatan tertentu. Lah kami yakin kok sebagian ustaz enggak sempat dengar lagu-lagu itu. Oh, dia ketemu orang, kapan dengar lagu, ketemu ustaz, ketemu ini jamaah dan sebagainya, sempat dengar lagu. Ahli ibadah pun ahli zikir enggak sempat dengar lagu. Solawat dengan lagu kelamaan, kalau hanya solawat dan ikut lagu 5 menit dapat 3 solawat, tapi kalau saya tidak pakai lagu bisa 1000 solawat, kan gitu. Ini tingkat kewaroan, nanti tingkat tinggi nanti. Jadi janganlah menjadi hobi lagu, yang dijagakan menjadi lagu bukan jadi hobi, tapi lagu yang sering disebut dengan religi itu adalah untuk berpindah, untuk masa transisi. Pindah kita kepada, kita baca solat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak perlu itu semuanya. Ada sebagian anak, tidak mungkin anak kita langsung kita pindah begitu. Haram, tidak boleh, nak, kamu harus begini. Keras kaku, capek sekali. Tapi perlahan, nak. Sehingga di mobilnya, makanya, lah kalau sudah rajin ngaji begini kok, tak taunya di mobilnya masih ada CD-nya orang yang tidak pernah sholat itu loh. Di gimana ini? Sudahlah hijrah pelan-pelan yuk ya. Sudahlah, biarpun yang musik-musik tadi itu enggak apa-apa. No. Kalau CD-nya orang yang enggak sholat, orang di Ka'bah barat sana jadi idola. Sudah begitu sambil begini-begini nih, pakai kopiah putih nanti. Musibah. Nah. Baik, yuk kita hijrah pelan-pelan ya. Ambil lagu-lagu semacam itu. Nasid Nasid Islami, dan kami pun Nasid Islami yang kita hadirkan di radio tidak pernah menampilkan sosok. Tidak pernah kita mengenalkan tokoh. Karena kita tidak mengajari kagum dengan dunia artis. Sudah nasibnya saja. Bahkan kadang tidak disebut, disebut itu hanya sekedarnya. Maka kalau ada artis talkshow, kita lihat tidak. Ada pembagian apa, nasib-nasib yang masyhur mau ngisi di radio, tidak kita perkenankan. Tapi kalau yang tidak terkenal, mungkin dari santri yang punya nasib, bolehlah. Tapi kalau dia khawatir orang terkagum dengan dunia itu. Sebab dunia itu dunia menggoda. Sehingga ada orang terkagum dengan seorang ustadz yang masyhur, bukan karena ustadzannya, karena kemasyhurannya. Bukan karena keustadzannya, karena kemasyhurannya. Ini juga problem, sebab masyhur itu, syuhrah kemasyhuran itu juga fitnah bagi sebagian orang. Fitnah untuk dirinya sendiri, fitnah untuk orang yang melihat, fitnah untuk anaknya. Abis saya melihat di radio, televisi dan sebagainya, akhirnya semacam disamakan dengan dunia artis dan sebagainya. Dan tidak semua artis adalah kotor, banyak artis yang ahli sujud, yang kalau memohon kepada Allah menangis dan sebagainya. Baik, kemudian jika orang bernazar, maka tidak usah dipenuhi. Nah, karena paling tidak masuk bab makruh kalau sudah subhat tadi itu, nazar yang kalau nazarnya dipenuhi dengan salawat murni saja. Nazarnya tidak usah dipenuhi. Kalau mau dipenuhi biasa saja kan hukumnya. Sebab nazar yang dipenuhi adalah nazar yang mubah mutlak, mubah benar-benar mubah. Sebab di situ alat-alat semacam itu memang ada perkhilaf di antara ulama. Tidak usah masuk bab wajib. Tapi kalau pengen ngadakan, ngadakan saja. Tapi bukan karena memenuhi nazar. Adakan saja bukan karena memenuhi nazar. Nazarnya tidak wajib memenuhi. Karena masih babnya bab yang tadi, setengah-setengah. Baik. Pertanyaan besar kadang-kadang, Buya di radioku banyak lagu-lagu begitu. Itu bukan untuk Anda itu. Itu untuk orang yang mau hijrah. Kalau Anda sudah zikir nanti, sudah khusyuk. Tentunya mau hijrah, nah. Dan itu orangnya sudah hijrah, tidak ada perlunya dengar, tidak sempat. Kadang-kadang kita tahu lagu tidak benar saja dari jamaah kok. Lagu tidak benar, mohon dikritik semua kalau ada lagu yang berlebihan. Ya. Baik, itu adalah masalah alat musik dan itu dibahas secara lebih luas lagi supaya tidak terjadi benturan dengan sebagian orang. Allahu a'lam bisawab. Adapun pertanyaan selanjutnya adalah jika orang, pokoknya kalau Anda punya duit mandek, biarpun untuk bekal hidup, misalnya saya punya duit 200 juta, cuman 200 juta ini memang saya jadikan bekal, atau 100 juta, gak usah banyak-banyak, untuk bekal saya hidup sampai perkiraan mati, pas-pasan deh. Sekarang umur saya 41, kalau 60 berarti 19. Berarti kalau sebulan begini ya 100 cukup deh. Sehingga punya duit 100 juta. Semoga panjang umur semuanya. Berapa ratus tahun pengennya? Pokoknya panjang umur lah. Panjang manfaatnya, besar manfaatnya. Mati husnul khotimah. Baik, ada satu orang itu. Bagaimana hukumnya duit tersebut? Kuncinya, selagi duit itu milik kita dan di bawah naungan kita, di bawah rengkuan kita, kemudian duit itu satu mempunyai satu nisab senilai 84 gram emas murni atau kurang lebihnya 55 sampai 60 juta hari ini tolong diingat harinya, kurang lebihnya 55 sampai 60 juta satu, kemudian berputar satu tahun, wajib dizakati 2,5%. Mungkin ada yang ngomong, lo buyah kan buat bekal hidup saya nanti, sampai kapan? Sampai 70 tahun. Siapa bilang umurmu sampai 70 tahun? Tapi kalau 70 tahun nanti siapa duit dari mana? Siapa yang bilang gak bakal ada orang ngasih? Mungkin ada orang ngasih hadiah kepadamu nanti. Jadi selagi punya duit memenuhi nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya 2,5%. Sarannya dua. Duit itu di bawah rengkuanmu. Lu sudah dipinjam sama seseorang, tidak. Di bawah rengkuanmu termasuk kita titipkan. Di bank syariah Al-Bahjah misalnya. Kita nyebut yang lain masih belum patuh. Masih ada banyak hal yang harus dibenahi. Baik, bank syariah Al-Bahjah. Nah, misalnya nitipkan di situ, nitip. Berputar satu tahun. Setelah berputar satu tahun. Maka memenuhi nisabnya tadi memenuhi syarat, maka wajib membayar zakat. Tapi kalau dipinjam sama seseorang, tidak. Yang meminjamlah yang wajib membayar zakat. Semoga kita menjadi orang yang membayar zakat. Jangan sampai kita menjadi orang yang terima zakat. Allah. Fadhil. Baik Buya, makasih atas jawabannya. Dan kita bacakan pertanyaan yang telah masuk via Facebook. Ada sahabat kita Arifin dari Pamekasan, Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, dalam kitab Al-Adhkar disebutkan bahwa sunnah hukumnya jika seseorang memberitahu dan mengatakannya apabila mempunyai rasa cinta kepada orang lain. Apakah ini juga mencakup pada lawan jenis, Buya? Dan yang kedua, dari sahabat kita Majid dari Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya sekolah MI, MTS di kampung dan mondok selama 3 tahun. Setelah pulang dari pondok, saya disuruh melanjutkan kepemimpinan madrasah milik almarhum saya, milik almarhum ayah saya, sedangkan saya sangat awam. Oleh karena itu, saya takut termasuk orang sesat dan menyesatkan. Bagaimana saya harus menghilangkan rasa was-was itu? Apakah saya harus melanjutkan amanah itu, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta tidak ada hubungannya dengan syahwat. Ini adalah pendidikan cinta yang harus dihadirkan di anak-anak muda sekalipun. Dan orang tua pun harus belajar. Orang mencintai tidak harus ada hubungannya dengan syahwat. Syahwat bukan cinta. Dan cinta bukan syahwat. Ada orang melampiaskan syahwat tanpa ada cinta. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari kehinaan zina. Orang yang menjual diri untuk zina tidak ada cinta. Biarpun bahsanal penjajah cinta. Cinta bukan untuk dijajahkan. Mereka bisa melampiaskan syahwat biarpun tidak ada cinta. Bahkan mungkin ketemu sesaat setelah itu pergi. Syahwat terlaksana. Bahkan orang mencintai tidak ada harus ada hubungan dengan syahwat. Dan di saat cinta yang benar dibarengi dengan penyaluran syahwat yang benar, ini kesempurnaan keindahan. Suami istri saling mencintai, ada syahwat di dalamnya, maka sempurna keindahan. Itu adalah dua nikmat yang berbeda, dua karunia yang berbeda. Ada syahwat, ada cinta. Adapun yang dibangun dalam istilah cinta selama ini disebut dalam syariat adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cinta yang sesungguhnya kecuali karena Allah. Kalau ada orang mencintai seseorang bukan karena Allah, pasti itu ada karena zatnya, dia cantik dan itu bakal berakhir. Atau karena kekayaannya dan dia bakal berakhir. Tapi kalau cinta karena Allah tidak akan hilang sampai kapanpun. Karena urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita mencintai seseorang, hendaknya kita ungkapkan dalam makna cinta karena Allah. Dan pengungkapan itu adalah dengan catatan. jika tidak mengarah kepada penodaan terhadap cinta, yaitu ditumpangi oleh syahwat. Seorang laki-laki mengatakan, sama kita mengatakan, wahai ibu-ibu semuanya, kami mencintai ibu karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada fitnah di sini. Tapi di saat saya tiba-tiba mengucapkan kepada seorang yang sangat pribadi lewat HP yang tidak terlihat oleh seseorang, aku cinta kepadamu, fitnah. Nah, ini fitnah dihindari. Maka kapan harus diungkapkan cinta itu? Di saat tidak ada fitnah dan tidak mengarah kepada urusan syahwat. Bebaskan dulu dari urusan syahwat. Kalau syahwat ini adalah masalah menuruti fitrah, babnya lain. Seorang mungkin, makanya ada masalah cinta. Orang itu tidak ada serta-merta mencintai. Orang tidak akan ada serta-merta mencintai. Munculnya cinta itu adalah pertama berangkat dari kekaguman. Tidak ada syahwat sama sekali di sini. Mau syahwat. Kagum, biarpun laki dengan perempuan. Belum ada syahwat sama sekali. Sehingga seorang laki-laki di masa pubertas, atau bukan masa pubertas, sudah usia-usia dewasa. Tiba-tiba terkagum dengan beberapa orang, kagum ini Masya Allah perilakunya, sifatnya dan sebagainya. Gak ada bangkit syahwat saat itu. Saya seorang laki-laki kagum dengan beberapa wanita. Masya Allah, dia perilakunya baik, dia dermawan, dia penyabar, dia ini. Kagum ini. Lambat laun lihat. Saya punya hajat masa depan. Saya punya hajat kebutuhan. Dan ada fitrah. Tiba-tiba dari 10 wanita itu saya cenderung mail, cenderung ah ini. Saya ada menemukan kecocokan dengan beberapa yang dalam angan-angan saya. Nah, baru dalam kecenderungan inilah harus ada kontrol. Cenderung, enggak ada serta-merta cinta. Kalau sudah ada kecenderungan ini baru nanti kita pahamkan diri kita tentang masa depan. Mungkinkah saya menikah dengan dia? Satu. Kemudian masa depan, bisakah abadi cinta ini sampai di akhirat? Kita lihat kriterianya dia. Sampai Nabi mengatakan, tumkahul mar'atu li arba'in. Sampaikah cintaku ini nanti sampai kepada, kalau saya mencintai dia, akankah menghantarkan kepada yang halal pernikahan? Jika ternyata aku tidak menuju pernikahan, pasti ini dusta. Maka langsung yang dipilih adalah syar'i, halal. Jadi aku akan, sebelum menjatuhkan cinta, sebelum dia memilih keputusan, ambil keputusan, berpikir dulu, kalau saya terlanjur mencintai dia, kalau mencintai dia harus melangkah kepada pernikahan. Kalau tidak, batal. Maka baru nanti setelah itu ngambil keputusan. Setelah dia berpikir, mungkin aku menikahi dia. Dia seorang lelaki soleh. Atau dia wanita solehah. Dia perilakunya begini. Kemudian masa depanku dengan dia akan kebayang dunia dan akhiratku. Kemudian, sesuai dengan kriteria yang diajarkan Nabi, baru setelah itu ngambil keputusan. Nah, barulah mencintai saat itu. Tapi kalau cinta tidak beriringan dengan akal, maka ada cinta buta. Sampai ada orang mencintai seseorang enggak tahu karena apa. Nenek kan, aku mencintai karena enggak tahu, bingung ma. Kok kamu cinta neng? Cinta karena apa neng? Ganteng juga enggak, ini enggak tahu ma. Itu kan karunia dari Allah. Bantah sama orang tuanya. Neng cuma ganteng, no, neng enggak sholat neng. Tapi ya cinta. Enggak pakai akal, enggak pakai otak. Jadi cinta bukan murni urusan hati, tapi ada sangkut pautnya dengan pemahaman akal kita. Nah, disitulah, maka kalau urusan cinta nanti, itu sederhana sebetulnya. Kalau ternyata, di saat kita ingin mengungkapkan cinta, kok mengarah kepada sesuatu yang membahayakan urusan syahwat, ditunda untuk mengungkapkannya. Dan bahaya sekali fitnah. Siapa yang tidak senang dicintai? Biarpun dibohongi dalam cinta, dia senang. Oh. Sementara kaidah cinta bukan bagaimana aku dicintai, tapi bagaimana aku mencintai. Sehingga seorang istri jangan terlalu mengharap suaminya mencintainya, akan tapi cukuplah jika anda mencintai, itu istimewa. Seorang suami pun demikian. Ada sebagian orang menginginkan pasangannya mencintainya, itu nomor nanti. Yang paling penting bagaimana setiap hari kita tambah cinta. Sehingga dengan tambahnya cinta kita kepada pasangan kita, tambah mudah kita untuk mengabdi. Ada pun pasanganku, terserah. Itu urusannya dengan Allah. Sebab tugasku mencintai karena Allah, selesai. Biarpun orang itu tidak mencintaiku. Sebab kalau aku mencintai, aku senang. Kalau aku mencintai, aku mudah mengabdi. Kalau aku mencintai, aku menikmati. Selesai. Keindahan itu dari hati kita sendiri. Nasib buruk jika ada seorang duduk dengan orang tidak cinta. Kata Imam Syafi'i, walaysa hubbun nisa'i jahda, walakin kurbu man la tuhibbu jahdul bala. Wa aktara nasu fi nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala. Ada orang cerita kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, orang pada ngomong, gara-gara mencintai perempuan ini lo malah petaka dan bencana. Oh bukan, kata Imam Syafi'i. Bukan mencintai seorang wanita adalah bencana. Bukan. Keindahan mencintai wanita. Akan tetapi kita ialah, yang menjadi bencana adalah saat kita duduk dengan orang yang tidak kita cintai. Coba kalau ibu punya suami, ibu gak cinta sama suami, Masya Allah, ngaduk gelas, ngaduk kopi saja. Tapi kalau ibu cinta kepada suami, mencuci celananya tebal, Masya Allah, senyum, lihat celana dijemur, kelihatan wajah suami. Senyum masih. Sama seorang suami di saat bekerja keras, capek, penat, ingat istri yang soleha. Cinta. Jadi urusanmu adalah urus hatimu bagaimana mencintai. Baik, pertanyaan adalah masalah mengungkapkan tersebut, dilihat ada fitnah atau tidak. Bahkan bukan ini ungkapan, sebab itu sangat pribadi. Sebab selama ini sudah dikaburkan oleh iblis, oleh setan dan pengikutnya, kalau sudah cinta pasti hubungannya dengan syahwat. Sehingga alasan cinta, seorang anak gadis harus melayani pacarnya untuk berzina. Katanya kalau enggak mau berarti kamu tidak cinta. Ya? Ini kan problem. Mestinya justru karena aku mencintaimu, aku tidak mau berzina. Kan begitu mestinya. Tapi kebaliknya tidak. Kalau kamu tidak mau berarti kamu tidak mengerti cinta. Oh, harus dong berkorban dong. Waduh, masalahnya. Karena ustaznya sinetron, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Problemlah sehingga masuk bab zina. Na'udzubillah, kehinaan. Dan itu adalah bukan cinta. Bahkan sangat dusta kalau ada orang cinta menodai. Sangat dusta orang mencintai menodai. Kalau orang mencintai akan menjaga dan menghargainya. Seorang laki-laki yang soleh kalau mencintai seorang akan menjaga. Sampai kapan? Sampai kepada yang halal. Aku jaga dia. Dan aku hormati dia. Karena aku mencintainya. Tapi kalau menodai, tanda tidak cinta. Berarti tidak hanya urusan syahwat saja. Sehingga kalau ada orang saling mencintai, kok tidak segera berpindah, berhijrah. Jadi mohon maaf. Mencintai bukan sesuatu yang haram. Dan bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi melakukan keharaman atas dasar cinta, itu yang tidak diperkenankan. Bahkan kalau ada seorang mencintai seorang laki-laki mencintai seorang wanita, seorang cintanya luar biasa, nenes mati syahid masuk surga, asalkan tidak boleh melakukan yang haram. Diempat dia, Allah, ingat dia, setiap ingat dia langsung ingat Allah, takut dosa, oh ya Allah, mati syahid. Cinta gandrung, mati karena gandrung cinta. Ini dikatakan oleh para ulama. Karena apa? Di saat ada cinta, setan mudah menunggangi untuk, dan syahwat menunggangi untuk melakukan kehinaan. Ternyata, di saat ada cinta, malah dia menjaga tidak haram. Aku menyebut namanya enggak boleh. Aku tidak ini. Maka kalau sudah begitu, aku tidak boleh melihatnya, aku tidak boleh ketemu keluarganya. Karena apa? Aku sangat mencintainya. Aku hanya ngadap kepada Allah, Allah, Allah, mati syahid. Tapi yang itu, yang satu lagi, mencintai sudah tiap hari telepon, HP-an dan sebagainya, matinya mati sangit dia. Angus dia, sengsara dia. Bukan itu yang dimaksud. Mati mulia, mati syahid. Karena kenapa disebut mati syahid? Melawan hawa nafsunya. Sebab yang mencintai tidak seperti yang tidak mencintai. Bagi orang yang paham cinta, tidak tahu ini yang mengerti cinta. Karena paham cinta atau tidak? Orang yang tidak paham cinta adalah orang yang sakit jiwanya. Orang harus mengerti cinta. Dan cinta itu indah. Tidak ada seperti penyair yang kacau itu. Cinta sakit-sakitan dengan cinta. Sampai ada jiwa-jiwa pemberontak, sayap-sayap patah. Ngapain patah sayapmu gara-gara cinta? Gak perlu, cinta adalah indah. Dan segala keindahannya. Gak perlu, aduh, aku begitu, dengan cinta sakit, saya tersiksa dengan cinta. Gak ada tersiksa dengan cinta. Dengan cinta adalah indah. Baik. Nah, itu, ini sebenarnya pelajaran untuk anak-anak muda. Tua-tua dengar begini jadi mudah semuanya. Pulang ke rumah dengan istri yang semakin mencintai. Cinta yang halal, awas dengan yang haram. Dan begitu mudahnya setan menunggangi masalah cinta ini. Baik, kemudian selanjutnya adalah masalah. Jadi gak usah diungkapkan ya. Gak usah diungkapkan satu dengan satu, jangan. Tak umum ya. Ini kacau nanti membaca hadis seenaknya. Ini ada hadis Nabi, wahai saudariku yang solehah, saya mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya ucapkan I love you, aku cinta. Ini kan hadis Nabi, sunnah Nabi, maka blinger kan. Sampai dia, aku juga sama-sama setiap hari sampai kan, iblis. Hadis Nabi digunakan untuk syahwatnya. Baik, ada pun pertanyaan selanjutnya. Anda pernah menyantri, tapi Anda tidak sempurna dalam menuntut ilmu. Artinya memang belum cukup. Tiba-tiba orang tua meninggal dunia, Anda harus menjadi pengganti orang tua Anda. Maka ketahuilah, pondok pesantren adalah amanat. Jika Anda tidak mampu, jangan Anda paksakan untuk itu. Tapi Anda tetap bisa menjalankan tugas, tapi Anda tidak boleh berurusan dengan dunia ilmu. Anda memanage, Anda mengatur. Urusan fatwa dan ngajar serahkan kepada orang lain. Anda bisa mengundang orang untuk mengajar. Tapi jangan menempatkan diri Anda sebagai seorang mufti, da'i atau ustadz. Kalau Anda memang tidak mampu. Cukup sebagai seorang manajer. Seorang yang ngatur. Sebab kalau sudah pakai label ustaz dan dia bodoh, orang akan bertanya. Dan alhamdulillah masyarakat kita masyarakat yang polos, subhanallah. Kalau orang dikasih jubah, kasih imamah, sudah hatanya ustaz, biarpun super bahlul. Kenapa? Baik hatinya orang awam di sini tuh, khusnu. Dan kata Habib Abdullah Bahrun, masya Allah enak orang Indonesia itu. Kenapa? Mereka tidak ngerti bahasa Arab, enggak di. Jika apa? Kaidahnya adalah ngikut sama kiai, ngikut sama habaib, ngikut para ulama. Sudah apa kata ulama? Nah ini adalah inilah kata guru mulia ini. Mudah sudah, enggak macam-macam. Sudah mulai bisa baca, sudah mulai sok pintar. Mana dalilnya? Kan begitu yang repot. Orang awam enak kata ustaz begini, begini. Mudah. Tapi sisi lain bisa kebablasan. Sudah jelas sehingga enggak pantas jadi kiai, enggak ngerti dia. Sehingga enggak bisa membedakan antara ini orang orang ngerti dan orang tidak ngerti. Makanya yang jadi khianat ini loh yang bermasalah. Orang awamnya sih baik-baik saja. Makanya kami himbau kepada semuanya. Dan termasuk kami untuk diri saya sendiri. Kalau anak-anak kami nanti ternyata tidak menuntut ilmu, jangan dia duduk di kursi kemuliaan ini. Kalau dia tidak punya ilmu, suruh berdagang sudah. Jangan dipaksain mewarisi apa waris-warisan, apa ini? Mewarisi dengan ilmu, harus begitu. Bukan anaknya kiai langsung jadi kiai, yo kalau ngaji bener baru jadi kiai, kan begitu. Ini harus amanat begini, jangan sampai ini mimbar ini adalah digunakan oleh orang asal. Kalau ternyata santri, mungkin orang luar, tidak ada masalah, termasuk pondok itu. Kadang sebagian memaksakan diri, pesantren seperti kerajaan, kalau anak kiai harus jadi kiai, biarpun yang anaknya menjadi kiai palsu. Guru torekoh diwariskan, mau anaknya enggak pernah ngaji, dulu enggak tahu di mana rimbanya, tiba-tiba bapaknya meninggal dunia langsung pakai imamah. Allah Allah Allah Allah. Fitnah haram, kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, beliau mengatakan bahasanya di Syam banyak guru-guru torekoh tidak pantas untuk menjadi murid. Jadi murid saja enggak pantas. Bagaimana menjadi guru? Guru tarekah. Wallah alam di negeri kita. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Jadi kami himbau kepada siapa tadi? Nanda, kelihatannya kalau masih muda dia. Kalau Anda memang tidak mampu, Anda tidak boleh mengambil bagian fatwa. Tapi Anda untuk menjalankan tugas, bisa. Anda kirim anak-anak untuk pintar, atau Anda mengambil ustaz. Dan sederhana sebetulnya, jika Anda tidak tahu, katakan tidak tahu. Sampaikan sesuatu yang Anda tahu saja, selesai. Yang jadi masalah adalah kalau sudah digedekkan sama seseorang, sama sekelompok orang, biarpun tidak tahu, dia paling tidak berani ngomong tidak tahu. Fitnah akhir zaman adalah di saat orang susah mengatakan tidak tahu. Sehingga selalu mengatakan tahu-tahu, padahal dia tidak tahu. Maka menjadi fitnah di dalam umat itu sendiri. Jadi pilihan pertama adalah, nasihat pertama buat Anda yang bertanya adalah, jika Anda benar tidak mampu, dan Anda tahu tidak mampu, maka Anda jangan mengambil bagian tersebut. Tapi ingat, Anda bisa memilih siapapun yang bisa menangani ini. Kalau ternyata belum ketemu orang Anda tekuni dalam dunia ini, akan tapi Anda jangan mengambil dunia fatwa dan ngajar, karena Anda tidak punya ilmu. Dan Anda jangan menempatkan di tempat mulia, di tempat bapak Anda. Anda mengambil posisi yang berbeda. Mungkin sebagai manager. Seperti kita temukan di sebagian tempat, ada seorang kiai meninggal dunia, anaknya sadar, saya bukan seorang ustaz, tapi saya seorang pengusaha. Tapi saya akan melanjutkan perjuangan bapak saya, ada guru-guru dari murid-muridnya yang melanjutkan. Gak akan mengurangi kemuliaan. Sebab mulia sesungguhnya adalah hati, bukan setiap kiai harus paling depan nanti di hadapan Allah. Di hadapan Rasulullah, bukan. Adalah siapapun yang berjuang tulus karena Allah. Mungkin seorang pengusaha yang membantunya, mungkin tukang sapu, seperti tukang sapu di masjid Nabi SAW, dia akan dekat dengan Rasulullah SAW, bukan selalu kiainya harus dekat. Sebab dekat tidak dekatnya kita dengan Rasulullah adalah ketulusan kita dengan Allah dan Rasulnya. Biarpun Anda di belakang layar misalnya, Anda sebagai seorang menjadi seorang pengusaha, lalu pondok orang tua Anda diteruskan oleh muridnya, orang tua Anda, atau orang lain sekalipun, tapi yang akidahnya benar, Anda di balik layar ketahuilah, di hadapan Allah Anda besar. Yang penting kita besar di hadapan Allah. Kalau besar di depan manusia itu rendah. Kalau ternyata rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja majelis muslimah bersama Umi insyaallah Sabtu yang akan datang pukul 15.30 di ruang Madya Islamic Center. Majelis Tausiah Al-Bahjah dengan para habaib dan asatid Al-Bahjah insyaallah nanti di Darul Quran Al-Anwar Jalan Habib Ja'far Beberan, Blok Benda Kulon, Kampung Benda Cirebon. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa afirna wa la tusur alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari segala keharaman ya Allah. Dan jauhkan kami ya Allah dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, apapun yang kau berikan kepada kami ya Allah di dunia ini ya Allah, anak, istri, dan harta, apapun yang kau berikan kami, pangkat, maka kami ya Allah, mohon ya Allah, jangan sampai itu semua menghalangi kami untuk menuju kepadamu ya Allah. Jangan sampai itu menghalangi kami untuk beribadah ya Allah. Bahkan kami mohon, jadikan itu semua sebab kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Siapapun yang hari ini kau beri ilmu ya Allah, jadikan ilmunya menjadi sebab mereka semakin dekat kepadamu ya Allah. Yang kau beri karunia pasangan, jadikan pasangan mereka adalah kawan untuk berjuang untuk mendekatkan diri kepadamu. Dan yang kau beri anak-anak, maka kami mohon jadikan anak-anak mereka sebab mereka semakin dekat kepadamu ya Allah. Dan yang kau berikan harta dari yang hadir di tempat ini, jangan sampai harta itu menjadi fitnah bagi mereka, akan tapi jadikan harta mereka sebab mereka mulia, sebab mereka jaya di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami di dunia hasanah kebaikan ya Allah, dan berikan kepada kami di akhirat hasanah kebaikan ya Allah. Engkau maha kuasa dan engkau maha tahu ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, lapangkan waktu kami untuk mendekatkan diri kepadamu, dan lapangkan kesempatan kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari ya Allah segala hal yang menjadikan kami ya Allah sibuk ya Allah, sehingga lupa kepadamu ya Allah. Baik di dalam pikiran kami ya Allah, atau tenaga kami ya Allah, atau di hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, siapapun yang ada di sini, jadikan kami semua ahli surgamu ya Allah. Jadikan kami semua ahli surgamu ya Allah. Ampuni kami dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada kami dan mereka semua, dan anak-anak kami dan para santri kami. Berikan kepada mereka kasih sayangmu dan segala kebaikan ya Allah. Kami mohon, kami mohon, kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah, karena syahwat ya Allah. Apakah syahwat syahwat pangkat, atau syahwat perut, atau syahwat-syahwat yang khusus itu ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari terjerumus dalam melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Maka kami mohon ya Allah, syahwat perut kami, mudahkan kami untuk mendapatkan rezeki yang halal ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina ya Allah. Dan jauhkan kami dari sebab-sebab terjerumus dalam zina ya Allah yang hina itu. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hambamu ya Allah, masa lalu mereka pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, hari ini mereka telah kau kumpulkan di tempat yang mulia ya Allah. Hari ini telah kau hadirkan di tempat yang mulia. Kami mohon ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah, dan berikan kesadaran ya Allah. Dan jangan sampai dosa itu tampak ketika di alam barzah ya Allah, seperti yang kau janjikan, at-taibu minadz dzambi kama la dzambala, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa, hapus dosa mereka ya Allah. Dan bencikan kepada kehinaan zina ya Allah, dan muliakan mereka setelah itu ya Allah, di keluarga mereka dan di masyarakat mereka. Dan jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara kami atau di dalam masjid ini atau di luar masjid ini ada hamba-hambamu ya Allah, laki-laki yang sering melampiaskan syahwat dengan kaum laki-laki atau wanita dengan kaum wanita, sungguh kami mencintai mereka ya Allah, kembalikan kepada fitrah yang benar ya Allah, mudahkan mereka dengan pintu halal ya Allah, jauhkan mereka dari kehinaan itu ya Allah. Kami sungguh tidak rela jika mereka terus dalam kehinaan itu ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, kembalikan kepada fitrah yang benar, dan tutup aib mereka ya Allah. Berikan kepada mereka pasangan yang halal, yang halal, dan berikan kepada kami dan mereka semua keturunan anak yang soleh soleha. Ya, dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari riba ya Allah. kami mohon siapapun yang ada di tempat ini yang masih berurusan dengan riba, ya Allah, sungguh mereka telah Engkau pilih untuk datang ke tempat ini. Engkau yang menghendaki mereka masuk tempat ini, ya Allah, prasangka baik kepadamu, ya Allah. Engkau mengizinkan mereka masuk tempat ini karena Engkau akan mengizinkan mereka masuk surgamu, ya Allah. Maka kami mohon hentikan mereka dari keharaman riba itu, ya Allah. Ganti dengan yang halal, ya Allah. Berikan kepada kami keinsafan dan kesadaran. Siapapun di antara kami yang masih berurusan dengan riba, kami mohon, ya Allah, entaskan kami dari kehinaan riba itu, ya Allah, dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ganti dengan rezeki yang halal penuh berkah, ya Allah. Dan siapapun yang saat ini masih berada dalam kubang kehinaan keharaman, bekerja di tempat yang haram, rezeki yang haram, kami mohon gantilah dengan yang halal yang penuh berkah, ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah, ya Allah. Kabulkan hajat kami, ya Allah. Hajat pribadi kami yang Kau Maha tahu, ya Allah. Hajat kami, ya Allah. Hajat pribadi kami, ya Allah. Dan kami sadar tidak ada hajat tertunda hajat kami kecuali karena dosa kami. Maka ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Dan panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Dan kami mohon kepada semua yang bermohon, ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang di masjid ini ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Jaga iman dan akidah mereka, ya Allah. Yang berjuang di masjid ini, beri keikhlasan dan ketulusan siapapun mereka, ya Allah. Dan yang berjuang bersama kami, ya Allah, berikan ketulusan dan keikhlasan. Sungguh kami tidak tega siapapun yang telah berjuang bersama kami lalu kejerumuskan di neraka-Mu. Berikan ketulusan dan keikhlasan dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.